urip iki karo Gusti Allah dikongkon ayem. Dikongkon seneng ae. Wong urip di dunia iki gak oleh sedih, gak oleh susah. La takhaf wala tahzan. Dawuhe Gusti Allah ngono, la takhaf. Aja wedi sira, berarti dikongkon sing kendel. Wala tahzan. Aja susah sira. Mangkane ana wong urip lah kok susah. Iku berarti gak ngatekno Gusti Allah. Wong gak oleh susah kok isek susah. Dikongkon seneng. Dadi wong susah iku berarti gak setuju ambek tatanane Gusti Allah. Ana wong ngomong sakjane yo gak ngene. Sing tepak mesine yo ora ngene. Munggono aku ngono ki biyen lah yo gak ngene. Gak oleh. Apa maneh ngersula? Lah iya aku ki kurang apa sih? Ya wis kerja temenan, ya wis ikhtiar, ya wis usaha, ya wis tak rewangi ndonga, poso Senin Kamis bareng. Kenyataane yo sik gagal. Aku kadang-kadang lek mikir Gusti Allah ngelu dhewe kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa ba'du. Sa'adat al-afadil wa ashab al-fadail, ulama'ana al-kurama wa masyayikhuna al-a'izza, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, lan para sesepuh ingkang kula takzimi, ingkang dipun mulyakaken Allah. Konco-konco takmir Masjid Besar Al-Karomah yang saya hormati pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat bersama jajaran Musbika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak dan Ramil juga para anggota yang saya hormati, Kepala Kelurahan beserta staf dan tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco panitia, konco-konco santri, khadirin khadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah kula seneng malam ini, saya bahagia Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia. Tak sawang sing teko yo ketok ayem-ayem. Tak ketara lek utange akeh. Ancen wong urip iki karo Gusti Allah dikongkon ayem. Dikongkon seneng ae. Wong urip ning donya iki gak oleh sedih, gak oleh susah. La takhaf wala tahzan. Dawuhe Gusti Allah ngono, la takhaf. Aja wedi sira, berarti dikongkon sing kendel. Wala tahzan. Aja susah sira. Mangkane ana wong urip lah kok susah, iku berarti gak gatekno Gusti Allah. Wong gak oleh susah kok isek susah. Dikongkon seneng. Dadi wong susah iku berarti gak setuju ambek tatanane Gusti Allah. Ana wong ngomong sakjane yo gak ngene. Sing tepak mesine yo ora ngene. Munggono aku ngono ki biyen lak yo gak ngene. Gak oleh. Apa maneh ngersula? Lah iya aku ki kurang apa sih? Ya wis kerja temenan, ya wis ikhtiar, ya wis usaha, ya wis tak rewangi donga, poso Senin Kamis bareng. Kenyataane yo sik gagal. Aku kadang-kadang lek mikir Gusti Allah ngelu dhewe kok. Gak oleh. Sampeyan duwe pilihan, Allah yang duwe pilihan. Tapi antara pilihan sampeyan ambek pilihane Gusti Allah, isih luwe apik pilihane Gusti Allah. Sampeyan duwe karep, Allah ya duwe karep, tapi karepe sampeyan niku sik apikan karepe Gusti Allah. Nun sewu Bapak Ibu, sampean iki umpama wong pinter, umpama soalnya sampean kan gak pinter. Sampean iki umpama wong pinter, sak pinter-pintere sampeyan, tetep isik luweh pinter Gusti Allah. Saman ki umpamane kok wong sugih, kan saman gak sugih. Sak sugih-sugihne sampean, ya isih tetep luwe sugih Gusti Allah. Saman umpama kok dukur pangkate, sak dukur-dukure pangkat sampean isih tetep dukur pangkate Gusti Allah. Gak oleh susah ambek Gusti Allah. Dikoken seneng. Nuwun sewu. Donga sing mandi iku dongane wong seneng tak dongane wong susah. Keliru. Donga sing mandi iku dongane wong seneng. Dongane wong susah iku gak pati mandi, gak iso nyambung. Mulane sampean lek tepak susah, ora usah donga akeh-akeh. Gak pati nyambung. Soale dongane wong susah iku rada meksa modele. Saman lek susah iku ora usah ndonga akeh-akeh. Yo istighfar sing akeh. Nabi-nabi niku lek tepak susah nggih kathah istighfare. Para wali niku lek pas susah nggih istighfar mawon. Mbah gak digatekno. Dongane wong susah iku gak pati nyambung. Sing gampang nyambung ku dongane wong seneng. Sih. Nyambung sanak, nyambung keluarga di waktu sogeh, ambek nyambung keluarga di waktu melarat, gampang pundi? Ya gampang pas sogeh. Wong sogeh kok nyambung keluarga, mandi. Wong melarat nyambung sanak, ora patek mandi. Sing gelem disambung paling-paling yang sing setel padha ora gableke. Alek wong sugih gak ada nyambung kabeh-kabeh wis pengen mepet tok. Kabeh-kabeh ngaku iki kaya sik keluarga asline aku. Lek diurut-urut yo sik keluarga. Halo. Mulane Kanjeng Nabi pesen ta'arruf ilallah fir raha ya'rifka fisyidda. Saman kula tepak soge, tepak longgar, tepak ayem, tepak seneng nang marko nang Gusti Allah. Engko lek sampean tepak susah, tepak melarat, tepak bingung, Gusti Allah marek nang sampean, saman ditulungi Gusti Allah. Nun sewu, sampean nate susah napa mboten? Kok rapati cetok? Sampean nate susah napa mboten? Nate kok nate ya? Podo kalih kula. Sami. Terus kira-kira sing sopering sampean alami niku susah perkara napa? Duit. Kok gak podo ambek aku? Gak podo. Cece, nek kula niku sing paling sering susah niku perkara uang. Ngono ku gak oleh, susah nang perkara duit, susah perkara donya gak oleh. Soale kula sampean urip ndek donya iki gak karepe dhewe. Sampean nate pesen urip ndek donya. Hah? Sampean tau njaluk urip ta? Hah? Urip ndek donya iki duduk karepe dhewe. Gusti Allah sing ngrencanakno kula sampean urip nang donya iki rencanane Gusti. Kula sampean urip ndek donya iki sing nekakno Gusti. Gusti Allah yang tanggung jawab nyukupi kebutuhan sampean. Mulane gak oleh ragu nek masalah kebutuhan hidup. Saya aku takon, kebutuhan uripe sampean napa to sing gak dicukupi karo Gusti Allah? Sing gak kecukupan ni ora kebutuhan sampean, tapi kepinginan. Lek kebutuhanmu dicukupi kabeh ambek Gusti Allah, kepinginanmu lho gak rai kakean. Ora imbang karo kemampuan. Ya mungkin apa mboten? Lek kebutuhan urip dicukupi ambek Gusti Allah, sampean gak rai rumangsa kurang iku gak mergo kebutuhan, kepinginan. Mulane tak baleni, kula sampean urip nang donya iki ana sing ngundang. Sapa sing ngundang? Gusti Allah. Dadi wong urip nang donya rasa bingung mikir kebutuhan. Urip ndek donya iki padha karo wong diundang kenduren. Saman lek diundang kenduren, aja atik mikir berkat. Berkat iki urusane wong sing ngundang. Lapo wong diundang kenduren atik mikir berkate ya apa, mangane ya apa, ngombene ya apa, lunggone ya apa. Iku urusane wong sing ngundang. Saman lek diundang kenduren, sing penting sampean kok engko tetep kebagian, pokok longgone aja ngolang-aling, ndak bingungno panitia. Halo. Nah kula sampean urip ning donya iki ana sing ngundang. Sapa sing ngundang? Gusti. Eling, sing ngundang sogeh, sing ngundang yo loman, sing ngundang yo ilingan, ndak kira Gusti Allah lali, gak kira. Mulane aja mamang wis. Asyakku fir rizqi syakun fir raziq. Uang iku lek ragu masalah rezeki, iku berarti ragu karo sing ngekeki rezeki. Ragu nang gone Gusti Allah. Ampe Gusti Allah ae kok ragu. Orang ngira iso dadi wong apik. Wong karo Gusti Allah ae kok ragu. Engkon dadi wong apik ya gak ngira iso. Aja mamang dicukupi karo Allah. Wong ning donya iki lho, kerja gak kerja, tetep mangan-mangan. Mangan-mangan. Kerja gak kerja ya tetep mangan. Contone yo akeh ana wong loro nemen wis gak iso lapo-lapo, obah lo gak iso. Ngono ku nduk pinggir-pinggire yo akeh jajan. Sapa ngomong dikirimi tanggane mau? Lah terus tangga ngirimi iku sing ngobahno sapa? Lek gak Gusti Allah. Hoi. Wong asline kerja gak kerja yo tetep mangan, kuwabeh dicukupi Allah. Coba sih sak kujur awake sampean niku sampean grayangi, endi sing hasil usaha sampean? Rambut, kapan leh ngecir rambut iki? Niku sing ngencep-ngencepno rambut ya Gusti Allah, sing ngodoti rambutmu iku ya Gusti Allah. Sampean kari nyureni to. Asline wong mas yo gak kerja yo tetep oleh jatah rezeki. Lah lapo lek padha-padha ngono? Gak ada kerja wis ana jatahe, lapo ada kerja barang? Padha-padha dicukupi Gusti Allah, wis ana jatahe dhewe-dhewe, lapo karo Gusti Allah rezeki kok gak langsung dikirim. Wis meruwi dadi, kok atik dikekeni kerja. Mesti sampean nek takon ngono to. Kerja iku urusan ibadah, nuruti perintahe Gusti. Sampean lek kerja berarti sampean nglakoni ibadah rupa kerja, oleh ganjaran. Sampeyan lek gak kerja, berarti sampeyan gak nglakoni ibadah kerja, gak oleh ganjaran. Yo mek ngono to. Asli mek ngono to. Nomor loro, dikongkon kerja supaya oleh rezeki, iku tujuane kenikmatane urip iku lho cek tambah sempurna. Urip iki cek tambah nikmat. Hasil kerja karo tanpa kerja iku luwih nikmat hasil kerja. Kula sering nyontokno, sampeyan mangan po, kari mangan to. Karo mangan po hasil tandurane sampean petentengan leh ngerumatke cilik, luweh nikmat mangan po sing hasil tandurane sampean ket petentengan mulai cilik iku. Tahun baru niki kula sampean harus melakukan revolusi mental. Ya, yo heran diomongi ngene yo, ancen IQ-ne rendah. Jadi aku yo kudu nyadari ngono kuwi. Yo reformasi akal pikiran, reformasi hati dari dulu yang enggak tepak-tepak iku saiki ditepakno. Ya semboyane tetep tahun ini harus jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Ngono. Makane lek masalah alah donya ki ojo nemen-nemen lek mikir, enak nduk donya ki enak sapiro sih? Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Enak di dunia ini hanya kamuflase. Hanya fantasi, hanya ilusi. Semu gak temenan, cuman ilusi. Mbah ora ngerti dijak ngomongane iki susah aku. Enak yang hakiki, enak sejati iku enak tenggene akhirat. Loro ndek donya iki yo loro bujukan, gak temenan. Loro sing asli loro temenan iku meneh loro ndok akhirat, loro ndok neraka. Lek dibandingno, yo gak kena dibandingno, jauh bingit. Waduh. Aduh. Wong donya iki gambare akhirat. Ngono lho, sampean cek paham. Donya iki gambare akhirat. Dadi donya iki gambar, akhirat iku asline, gambar nambe asline. Perbedaane jauh napa mboten? Jauh. Halo. Sik gak pati paham ketoke. Kanjeng Nabi dawuh, wallahi madunya illa karajrin adkhala asbu'ahu fil yami alhadith kam khal. Ora paham ya wis. Wong ket biyen ya ora paham kok. Donya iki lek dibandingno akhirat iku padha karo ada seorang laki-laki yang drijinya dicemplungkan ke segara. Sak karepku sih. Sing ceramah aku duduk penuh. Kaya wong lanang drijine iku lho dicemplungno ndok segara, mari ngono terus dibatek. Bandingno akeh ndi banyu sing kari ndok segara karo sing kantil ndok driji. Akeh ndi, Bro? Ayo sak gedhe-gedhene driji ana driji nang gedhene sak tagak listrik. Cemplungno segara terus jabuten. Ha sing kari ndok segara iku akhirat, sing kantil ndok driji iku donya. Dadi enak donya iki gak ono apa-apane lek dibanding enak akhirat. Loro donya ya gak ono apa-apane nek dibanding loro nduk akhirat. Mulane urip iki belajar. Ad-dunya madrasah. Donya iki sekolahan. Kulo sampean urip ndek donya iki belajar, Bro. Nah. Yo. Nyumbang piro sampean? Gak nyumbang rewel. Nah, donya iki sekolah. Jurusane mek loro. Sampean kudu gawe keputusan. Keputusane saiki, gak iso ditunda-tunda. Ana sekolah jurusan swarga, ana sekolah jurusan neraka. Pilih ndi sampean? Temen ah. Oh, nek temen yo sing sampean pelajari ndek donya iki yo kudu sing jurusan swarga. Aja sampe sinau belajar jurusan neraka kesasar kok. Gak paham yo wis. Mulane ngapunten sanget nggih. Mergo donya iki mek gambar. Aja seru-seru, aja banget-banget, aja nemen-nemen lah mikir donyaku. Aja jeru-jeru. Kadang ana wong geger perkara donya. Niku lak kenemenen lah mikir. Wong geger perkara gambar. Mulane nyikapi donya iki ya. Ana wong cerdas, ana wong gak cerdas. Aku jane yo kate ngomong goblok cuma gak mentolo. Ngono kon yo cek bantere lambemu. Ana wong cerdas, ana wong gak cerdas. Aja goblok ta yo, gak cerdas ngono. Lek wong cerdas, milih asline timbang gambare. Cerdas maneh, yo oleh gambare yo oleh asline. Lek wong gak cerdas, dia kepencut ambil gambare lali asline. Paham gak? Loh, mulane Bu. Wis lah, lek ketemu wong ayo nanti apiki wis. Saman ketemu wong wonge saman apiki. Akhire wonge dadi apik terus iso ngapiki wong. Wong sing diapiki mau ngapiki wong meneh. Wong sing diapiki mau ngapiki wong meneh. Lah wong sing diapiki mau ngapiki wong meneh. Terus wong sing diapiki mau ngapiki wong meneh. Wong sing diapiki mau ngapiki wong meneh. Wong sing diapiki mau ngapiki wong meneh. Wong sing diapiki mau ngapiki wong meneh. Wong sing diapiki mau ngapiki wong meneh. Wong sing diapiki mau ngapiki wong meneh. Wong sing diapiki mau ngapiki wong meneh. Wong yo terus sampai dino kiamat lo ganjaran sampean gak pedot-pedot. Alhamdulillah. Tak hitung oleh gak percaya. Taman misalnya iso ngapiki wong akeh-akeh wis, wong 10. Taman iso ngapiki wong 10. Akhire wong 10 iki dadi wong apik, terus iso ngapiki wong 10 edan. Dadi piro misal? 100 iki pemain baru. Wong apik anyaran maksudnya. Terus wong apik 100 iki iso ngapiki wong 10 edan. Dadi piro? Lho, wong 1000 iki pemain baru. Terus iso ngapiki wong 10 edan. Dadi piro? Masya Allah. Iku lho ganjaranane sakpiran sampean sakpiro akeh. Ndak entek-entek mulane-mulane wis salah. Ayo dong apiki wong. Ana wong apik ayo diapiki, ana wong elek ayo di lambene sapa ngomong dieleki. Ayo diapiki, wis ta lah gak peduli aja mikir iku wong apik ta wong elek. Wis ta lah aja mikir iku wong apik ta wong elek. Padha ta gak padha. Wis ayo diapiki kabeh. Baleni ana wong apik ayo di. Ana wong elek ayo di. Engko wong sing elek lho katok. Akhire waras, malah dadi apik. Lho apa sih Sidoarjo wong e gelem ngono kabeh. Nek Sidoarjo gak ana wong elek. Mergo pengapesane wong elek cek dadi apik. Iku mek sitok, diapakno, diapiki. Wong elek dituturi, dinasehati, kuwi ana manfaate. Ana, bukan berarti gak ana manfaate. Ya ana manfaate. Cuma sik luweh ampuh diapiki. Ku kok ida al-insan abidul ihsan. Menungso iki pengapesane nek diapiki. Dituturi kuwi ana manfaate, tapi sik kalah mandi sampe nek di apiki. Aku pesen nih bapak-bapak, sampe nek duwe bojo nang cerewet tek. Ojo kakan dituturi mendal, Bro. Wong wedok cerewet ora mergo kurang tutur. Wong wedok cerewet ora mergo kurang tuturan, ora mergo kurang nasehat. Mulane rumakno. Hoi. Taman nek duwe bojo nang cerewet, aja dituturi, gak mandi. Wis ta lah nang teploken duwe. Engko langsung mingkem kok. Kelekep kok. Sama napiki dikai duwe meneng dekne. Mau tuturi, malah dadi kok. Volumene tambah gede. Nang zaman yo gak kira menang bantah-bantahan karo wong wedok. Aku wis pengalaman ngono iku. Ambek wong wedok ora perlu kakan ngomong, wis ora perlu. Gak usah kakan ngomong. Wis ngono iku. Masalah opo ae? Sampeyan ngelem yo aja kakan ngomong, sampeyan ngelokno aja kakan ngomong. Arep dandani wong wedok gak usah kakan ngomong. Apiki ngono ae. Wis. Wong lanang iki kadang gak patek cerdas kok. Kata metu sing wetu wis macok ngayu ngono karepe ya cek bangga sing lanang dibucu ayu penampilane oke ngono ku sampean gak ada kakek ngomong Pak serasi gak Pak aku nggih pakaian iki kok gak usah gawe omong kok ana jempolan ngono tok nggih engko bojo matur jentit ngono ngomong lanang ngedang ndak serasi gak Pak aku nggih pakaian iki serasi apane koyo kata mentan ndak bedes yo yang ngamuk bojomu. Ya Allah. Sampai ngene lho, Bu. Mulane kabeh wong ayo didadekno sawah. Ayo ditanduri sing apik. Engko hasilnya akeh. Mengkene ana hadis ini ya. Hadiyatullah lil mukmin asail ala babi. Rungokno. Hadiah kirimane Allah kanggo wong mukmin. Iku lek ana wong ngemis mara nduk ngarepe omahe. Dadi lek ana wong ngemis teko nang omah sampean, iku hadiah kiriman Gusti Allah. Sampeyan dikirimi sawah. Ana wong ngemis lho, nduk ngarepe lawange sampean terus ngomong nyuwun sak welase, ngapunten nyuwun sak welase. Sapa ngomong persis? Matur suwun. Mau aku nyuntukno diarani persis. Dek lali lek sing tak critakno dekne iki lho gak weruh. Aku kate ngomongno tak tutup-tutupi malah ngaku dhewe. Yo malah ro kabeh wong-wong gara-gara sampean ngono iku. Asline wong-wong gak ngerti lek iku penggaweanmu. Gara-gara sama nyaut malah konangan kon. Iku sawah, sampean dikirimi sawah mbek Gusti Allah. Terus sampean tanduri, plung kei 1000. Iku berarti meneh yo panen sampean do akhirat dadi tanduran buahe yo ewon. Yo ewon to buahe. Ewon-ewon iku buahe wong tanduranmu 1000. Lek sik ta Bu yo. Sampean tau ngamen ta? Sik sabar. Saman nanti cire 1000 yang panennya 1000. Saman aja arep-arep lho, nandur jagung kok panen semongko. Lek wonge sampean kei 50.000 plung, ya meneh dadi buah 50.000. Ya ngagrom ngono. Reyong-reyong 50.000. Sampean tanduri 100.000 ya buahe ya atusan 1.000. Dadi lek ana wong ngemis marang ndek omah sampean niku, sampean dikirimi sawah mbek Gusti Allah. Enak sampean sawahe mara dhewe. Petani lho Bu, Pak, kepengin nandur nduk sawah iku sik mlaku dhisik waduh. Saking kepengine nandur. Lho iku tak sawahe teko dhewe. Hui. Makane lek ana wong ngemis nduk omahe sampean terus sampean gawe dhuwit, iku asline sing enak sampean ta wong ngemis sing enak. Lha iku jawab e padha enake antene dhewe tau ngalami. Kok iso padha enake iki lho. Ya enakan sampean ya. Wong ngemis iku sawah. Sampean sing nandur, sing ngrasakno hasilnya duduk sawah sing nandur. Nggih mboten? Modele ora patek paham atuh jak ngomong ngene iki. Mangkane Kanjeng Nabi pesen ngene, lek ana wong ngemis nang omahe sampean, kek ana masya iku wong sogeh. Iki muga-muga wonge gak teko iki. Iki lha sing tukang ngemis teko ya seneng dene oleh angin iki. Sepurane kudu tak sampe no iku. Taman aja arek mikir iku wong sogeh ta wong gak duwe, nang kek ana, soalé ana wong yang siap dadi sawah sampean. Iku sampean sing seneng. Nggih? Ono sing ngomong, "Ya tak kei apa aku nek ikhlas." Apa gak ikhlas ora tak kei. Ikhlas gak ikhlas ku urusan sampean. Hoi. Sampeyan nek ate sedekah gak ate ngenteni ikhlas. Kayak ikhlas yo wis nang sedekah. Kadang ono to wong ngomong, "Aku sedekah timbangane gak ikhlas." Atuk gak. Makane aku yo jarang sedekah. Wedi gak ikhlas. Ngatukan gak timbangane sedekah gak ikhlas. Satu gak. Aku males ngomong sedekah. Gak kuatir apa-apa yang kuatir gak ikhlas. Ini kok goblok tapi pinter omong yang ngono iku. Sedekah gak ikhlas. Iku luwih apik timbangane ikhlas ora sedekah. Gak ikhlas ya wis nang sedekah. Nah terus diikhlas-ikhlasno. Lah sampean kate sedekah ngenteni ikhlas yo gak sida sedekah wong potong kamu gak tau ikhlas. Ngono lho, maca Quran kliru. Iku luwe api, timbangannya bener tapi gak gelem maca Quran. Kliru yang wis nang maca ae. Niatono belajar. Sing penting gak sengaja kliru, gak jarak salah. Lek sengaja kliru jarak salah, iku dosa, gak oleh. Tak baleni. Maca Quran kliru ku luwe api timbangannya bener tapi gak gelem maca. Ngene sampeyan maca Quran sik kliru-kliru, gak apa-apa maca terus. Niatono belajar, engko wis lek iso bener. Kadang ono aku gak tahu maca Quran iki gak lapa-lapa yo wedi kliru. Nang aku ono khataman yo gak tau melu wong kuatir kliru. Nah, sampai tuwek yo gak kira tau maca Quran, bahkan sampai mati gak tau maca Quran akhirnya. Paham nggih? Ngono lho. Lah sing saiki apal-apal Quran niku biyen yo gak lancar kaitane belajare. Anggitmu moro-moro apal kok nyimut. Biyen yo balak-balik kliru. Bisa belajar alif fatka alif kasroi alif toma u yang banter bak fatka bak kasrobi bak toma bu oh no alif yak sukun fatka ay lam fa sukun fatka laf yak doma yu oh no yang banter alif yak sukun fatka ay mem sin sukun kasroh mis yak doma yu I miss you too. Biyen yo kelira-keliru, belajar terus suwe-suwe apal, suwe-suwe iso. Sedekah gak ikhlas yo wis nang sedekah suwe-suwe lak ikhlas. Nek sampean ya karo tangga gak rukun yo wis, gak apa-apa, petuk nang jan salaman ngono. Yo. Gak rukun yo wis sampe tangga nang ketemu jan salaman. Nek sampean kate salaman karo tangga ngenteni rukun, kesuwen le. Selak wonge mati sampean durung rukun. Ambe bojo gak rukun yo wis. Nanti pepet no yang ngono. Nah, lu nggak jajar bojo ngenteni rukun ya kesuwen. Ra rukun yo kowe nanti desek-desek no. Engko terus ngguyu. Ha ha ha. Lu. Lah kok malah ngene ngono. Lu nggih to? Lah dandani saiki amale kula sampean iki selama kok gak gelem wis mbok karepe sampean. Setahun, ya gak setahun tok le, bertahun-tahun wingi. Terus